إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما بعد. نعم. Malam hari ini kita akan melanjutkan membaca Kitab Tauhid. Qala rahimahullah, bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a 'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir. Surat Saba ayat ke-23. Hingga apabila rasa takut hilang dari hati-hati mereka, yakni para malaikat, domirhum kembali kepada para malaikat. Qalu madza qala rabbukum, mereka mengatakan apa yang dikatakan oleh Rabb kalian, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian. Qalu, mereka menjawab, al-haqq, Allah menfirmankan kebenaran, bahwa al-aliyul kabir, dan dia Allah al-ali, maha tinggi, al-kabir, maha besar. Kesesuaian bab ini dengan kitab Tauhid, bahwa di dalamnya ada penjelasan keadaan para malaikat. Penjelasan keadaan para malaikat. Alladzina hum aqwa wa a'zamu man ubida min dunillah. Yang disembah selain Allah. Aqwa wa a'zam, ya, makhluk yang paling kuat dan paling besar yang disembah selain Allah. Jika keadaan mereka ma'a Allah, ya, jika dibandingkan dengan Allah, yaitu apa yang disebutkan dalam ayat ini berupa rasa takut, ketakutan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa yud'una ma Allah, lalu mengapa, ya, bagaimana mungkin mereka diseru selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga selain mereka para malaikat, mimba bi'aula, lebih pantas lagi untuk tidak diseru selain Allah Azza wa Jalla. Nah, maka di sini ada bantahan terhadap seluruh orang-orang musyrik yang menyeru selain Allah Subhanahu wa taala, yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jika malaikat saja yang keadaannya demikian, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling besar, nah, apabila mendengarkan firman Allah, mereka tidak sadarkan diri, mereka pingsan, jatuh tersungkur, sehingga tidak memahami apa yang disampaikan itu. apa yang difirmankan itu. Lalu apabila mereka telah sadar dari pingsan mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka pun bertanya, apa yang telah diucapkan, difirmankan oleh Rabb kalian. Kenapa mereka bertanya? Karena ketika firman itu diucapkan, wahyu itu diucapkan oleh Allah, mereka merasakan takut yang sangat hebat, lalu pingsan dan tersungkur sujud. Nah, setelah sadar baru bertanya kepada Jibril, apa yang diwahyukan oleh Allah Azza wa Jalla. Jibril kemudian menyampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Baik. Jika malaikat saja demikian keadaannya, maka makhluk-makhluk yang lain yang lebih lemah tentunya lebih pantas untuk tidak diminta, untuk tidak diseru selain Allah Azza wa Jalla. Nah, dalil berikutnya fi sahih, dalam hadis yang sahih, yakni yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, idza qadallahu al-amra, jika Allah menetapkan sebuah urusan, sebuah perkara, fis samai, di langit, darabatil malaikatu, maka para malaikat memukulkan sayap-sayap mereka, bi ajni hatiha, daraba fi'il lazim, memukul. Nah, jika bergandeng dengan huruf jar, dalam hal ini ba, maka artinya memukulkan. Para malaikat memukulkan sayap-sayap mereka ketika mendengar firman itu, ucapan itu dari Allah Subhanahu wa taala, khud'anan liqauli, sebagai bentuk ketundukan terhadap firman Allah. Ka'annahu silsilatun ala safwan, ka'annahu yani as-sautul masmu', seakan-akan suara yang didengar itu ketika Allah mengucapkan sesuatu, mewahyukan sesuatu, ka'annahu seakan-akan suara yang terdengar, silsilatun ala safwan, seperti silsilah, ya, rantai besi, ala yang jatuh di atas, ya, liwaqa'a ala, seperti rantai besi yang jatuh di atas batu, safwan, batu, al-hajaratul amlas, al-hajarul amlas, batu yang licin, yang rata permukaannya, yang fuduhum dalik, suara itu sampai kepada mereka, para malaikat. Nah, mereka seluruhnya, penduduk langit semuanya mendengarkan suara itu, firman itu. Dan ketika mereka mendengar, ya, mereka pun fazi'u. Nah, tidak sadarkan diri, pingsan. Barakallahu fikum. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza huzzi'a an qulubihim, hingga apabila rasa takut telah dicabut dari hati-hati mereka, para malaikat. Ya, kemudian mereka pun menyadarkan diri. Lalu mereka bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Kenapa mereka bertanya? Hah? karena tidak memahami apa yang diucapkan tadi, disebabkan karena rasa takut yang mereka alami. Nah, soal itu mereka tidak sadarkan diri, ya, begitu hebatnya suara itu membuat mereka tidak sadarkan diri. Kemudian jika mereka telah sadar karena rasa takut itu telah dicabut, telah hilang, telah sirna dari hati-hati mereka, qalu madza qala rabbukum, mereka bertanya, apa yang diucapkan oleh Rabb kalian? Apa yang telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla? Qalul haq, mereka mengatakan al-haq, kebenaran. Wahuwal aliyul kabir, dan dia Allah Maha Tinggi dan Maha Besar. Di sini ada penetapan sifat kalam bagi Allah, wa annahu sautun yusma'u, dan bahwa kalam Allah adalah suara yang terdengar, bukan kalamun nafsali, bukan suara yang ada di dalam diri Allah, tapi terdengar suara itu. Dan juga penetapan sifat ulu bagi Allah. Fayasma'uha mustariqus sam'i, lalu mustariqus sam'i, para pencuri berita mendengar wahyu itu, ya, setan-setan yang mencuri berita mendengar wahyu itu. Wa mustariqus sam'i hakadha, dan keadaan mereka para setan pencuri berita itu hakadha, keadaannya seperti ini. Ba'duhu fawqa ba'din, sebagian mereka berada di atas sebagian yang lainnya, yakni bersusun. Wasafaha Sufyan bikaffi, Sufyan yakni Ibnu Uyainah Ibnu Maimun Al-Hilali mensifatkannya, menggambarkannya dengan telapak tangannya. Harrafaha, dimiringkan, ya, telapak tangannya. Wabaddada baina asabi'i, kemudian belum merenggangkan, yani farraqaha, jari jemarinya. Jadi begini keadaan setan-setan itu, ya, sambung menyambung estafet di dalam menyampaikan berita gaib, wahyu yang mereka dengar. Nah, faharrafaha wa baddada baina asabi. Baik. Ya. Jadi mereka bersusun secara estafet menyampaikan dari satu ke yang lainnya. Fa yasma'u al-kalimata. Lalu jin atau setan yang mencuri berita tadi mendengar kalimat itu, yakni wahyu itu. Fayulqiha ila man tahta, kemudian dia sampaikan kepada setan yang berada di bawahnya. Thumma yulqiha al-akharu ila man tahta, kemudian yang lain menyampaikan kepada yang berada di bawahnya. Terus begitu, sambung menyambung. Hatta yulqiha ala lisani sahiri awil kahin, sampai dia menyampaikannya melalui lisan seorang sahir, tukang sihir, ataukah seorang dukun. Nah, apa bedanya tukang sihir dengan dukun? Siapa yang tahu bedanya? Ada yang tahu? Angkat tangan. Hah? Apa bedanya tukang sihir dengan dukun? Tukang sihir, dari kata sihir, sihir itu apa? Sesuatu yang sifatnya samar, ya kan? Jadi amalannya sesuatu yang sifatnya samar, berupa na'am, buhul-buhul yang diikat, ataukah nafasat, ya, na'am, yamfus fil uqud, dia meniup di buhul itu, kemudian memberikan pengaruh kepada orang lain. Ya, kalau di negeri kita biasanya boneka ditusuk jarum, bonekanya yang ditusuk, yang kesakitan yang di sana. Itu kan samar ya, yang ditusuk bonekanya, yang kesakitan orang yang tinggal di desa itu. Nah, misalkan ya, sebagai contoh, itu kan sama. Tayyib. Dukun? Hah? Dukun. Yang menebak-nebak perkara yang gaib. Itu dukun. Ya. Nah, hingga mereka menyampaikannya melalui lisan sahir. Awil kahin farubama adrokahu syihabu. Terkadang ya, pencuri berita itu, setan tadi itu yang mencuri berita di langit. Nah, adrokahu asyihab. Ya, adrokahu asyihab. Asyihab itu meteor, bintang berekor, ya, mengejarnya sehingga membakarnya dengan apinya. Qabla an yulqiyaha, sebelum dia menyampaikan berita yang didengarnya itu, berita gaib yang didengarnya itu. Qurbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang dia sudah menyampaikannya sebelum syihab itu membakarnya. Nah, fayakidhibu ma'aha mi'ata kadzbatin, lalu dukun tadi atau tukang sihir tadi ya berdusta, mencampur berita gaib tadi dengan 100 kedustaan. Dengan 100 kedustaan. Fayqal, kemudian dikatakanlah, alaysa qad qala lana yauma kada wa kada, bukankah dukun tadi ataukah tukang sihir tadi telah mengucapkan kepada kita ya hari demikian dan demikian, yakni mereka membenarkan dukun itu karena ucapannya benar, apa yang disampaikannya benar, ternyata benar-benar terjadi. Nah, kada wa kada, demikian dan demikian. Padahal itu adalah berita gaib, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Nah, jadi bukan murni ya pengetahuan ilmu gaib yang dimilikinya, bukan, tapi ada yang membisikkannya. Nah, fa yusaddaqu bitilkal kalimah, kemudian dukun atau tukang sihir tadi dianggap benar ya dengan sebab kalimat itu, allati sumi'at minas sama, yang didengarkan dari langit. Nah, baik. Jadi satu kebenaran yang disampaikannya dicampur dengan 100 kedustaan, kemudian dianggap benar terus. Ya. Nah, kecocokan hadis ini dengan bab ditulis anna fihi radda, di dalam hadis ini ada bantahan terhadap orang-orang musyrik dari sisi idza kana hadha halul malaikati, jika ini adalah keadaan para malaikat, inda sima'i kalamillah, ketika mendengar firman Allah, padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah berikan kekuatan kepada mereka. Bagaimana tadi para malaikat? jatuh pingsan tidak sadarkan diri karena takut, padahal mereka adalah makhluk-makhluk yang kuat. Nah, ya. Ulima annahu la yajuzu sarfu syai'in minal ibadati lahu, maka diketahui dari sini bahwa tidak boleh memalingkan sesuatu dari jenis ibadah kepada mereka. Fa kaifa biman dunahum, maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang berada di bawah derajat mereka? Tentu lebih pantas lagi untuk tidak diibadahi. Malaikat saja yang demikian keadaannya, malaikat-malaikat makhluk-makhluk Allah yang kuat, ya, tidak sadarkan diri karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mendengar firman-Nya. Dalil berikutnya, qala wa anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu an, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, idza aradallahu ta'ala an yuhya bil amri, jika Allah menghendaki mewahyukan suatu perkara, takallama bil wahyi, maka Allah mengucapkan wahyu, akhadhatis samawati minhu rajafa, sehingga langit-langit menggelegar karenanya. Ya, ketika Allah mengucapkan sesuatu, mewahyukan sesuatu, langit menggelegar. Nah, au qala ra'datun syadidah, atau dia mengatakan ra'datun syadidah, yakni bergemuruh. Kenapa? Khaufan minallahi azza wajal, karena takut kepada Allah azza wajal. Langit saja yang demikian kuatnya, naam, ya, takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati, dan apabila penduduk langit mendengar itu, siapa penduduk langit? Para malaikat. Sa'iqu, maka mereka pingsan, tidak sadarkan diri. Au kharru sujada, atau tersungkur sujud jika Allah mengucapkan sesuatu, mewahyukan sesuatu. Nah, mereka semua takut sehingga mereka tersungkur sujud. Fa yakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Lalu orang yang pertama kali, malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Ya. Karena beliau alaihi salam adalah malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu. Fa yukallimuhu Allahu min wahyihi. Lalu Allah pun, ya, menyampaikan wahyu kepadanya. Bima arada, dengan sesuatu yang Allah inginkan. Thumma yamurru Jibrilu alal malaikati, kemudian Jibril yamur, ya, melewati malaikat-malaikat. Nah, kullama marra bisama'in, setiap kali Jibril melewati satu langit, sa'alahu malaikatuha, maka para malaikat penghuni langit itu bertanya kepadanya. Ya, dari langit ke-7, kemudian ke-6, dan seterusnya. Setiap melewati satu langit, satu lapisan langit, penduduk langit itu bertanya kepadanya, "Madza qala rabbuna ya Jibril?" Apa yang diwahyukan oleh Rabb kami wahai Jibril? Fa yaqulu Jibril, "Qala al-haq." Jibril mengatakan, "Allah memerintahkan atau memfirmankan kebenaran." Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah yang maha tinggi dan maha besar. Nah, Fayaquluna kulluhum mithla ma dzaib, mithla ma qala Jibril. Lalu mereka semuanya mengucapkan apa yang dikatakan oleh Jibril. Apa yang mereka katakan? Qalul haq. Ya. Mereka mengatakan Allah mengucapkan kebenaran. Fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allah wa zaujal. Kemudian Jibril berhenti dengan wahyu itu sampai di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Nah. Nasabatul hadis lil bab, cocokkan hadis dengan bab, anna fihi ma fi nususi qiblah. Ya, di dalamnya ada kandungan dalil-dalil sebelumnya berupa penjelasan tentang keagungan Allah dan penjelasan tentang takutnya para malaikat. Demikian pula takutnya langit-langit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai langit itu bergemuruh, menggelegar. Ya, karena takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di dalam hadis ini ada bantahan terhadap orang-orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, fi masail, kita baca kandungan bab. Tafsirul ayah. Apa ayatnya? Hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Apa artinya fuzzi'a an qulubihim? Hilang rasa takut dari hati mereka. Siapa yang takut? Para malaikat. Nah. Asalnya ma fiha min al-hujjati ala ibtali syirk. Ya. Pada dalil-dalil di atas ada hujjah atas batilnya kesyirikan, khususan ma ta'allaqa ala salihin, secara khusus yang terkait dengan orang-orang saleh, kesyirikan yang kaitannya dengan orang-orang saleh. Wa hiya al-ayatu allati qila, yaitu ayat yang dikatakan, ayat itu dikatakan innaha taqta'u uruqa syajarati syirki, bahwa ayat itu memutus urat-urat, ya, pohon kesyirikan, minal qalbi, yang bercokol di dalam hati. Nah, tayyib, ya, ini dengan sebab empat perkara. Yang pertama, annahum, orang-orang saleh itu, la yamlikuna syai'an, tidak memiliki sesuatu apapun. Kemudian yang kedua, ya, annahum la yamlikuna qistan minal mulk, mereka sedikit pun tidak memiliki kekuasaan, kerajaan, semuanya adalah milik Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, annahum la yu'awinullah, la yu'awinunallaha, mereka tidak berserikat membantu Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian yang keempat, annahum la yamlikuna syafa'ah, mereka tidak memiliki syafaat kecuali apa yang Allah izinkan. Nah, sebagaimana ya penulis akan mengisyaratkan pada bab selanjutnya, bab tentang syafaat. Nah, jadi empat perkara ini orang-orang soleh itu tidak mampu mendatangkannya, tidak memilikinya. Terakhir yang diharapkan dari mereka syafaat, itu pun mereka tidak bisa memberikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Akan datang nanti babnya insyaallah setelah bab ini, bab tentang syafaat. Salisa, yang ketiga, tafsir firman Allah taala qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Nah, yakni mereka mengkhabarkan bahwa Allah tidak mengucapkan kecuali kebenaran. Rabi'ah, sababu su'alihim an dzalika, sebab pertanyaan mereka tentang itu. Ya, qalu madza qala rabbukum, apa sebab mereka bertanya, sudah disebutkan tadi beberapa kali, karena mereka tidak memahami apa yang difirmankan oleh Allah ketika Allah menyebutkan atau menyampaikan firman-Nya. Kenapa tidak paham? Karena mereka pingsan, tidak menyadarkan diri. Tidak sadarkan diri. Nah, sehingga ketika mereka telah sadar dan telah hilang rasa takut itu dari hati mereka, mereka pun bertanya, "Mada qala rabbuk?" Itu sebab mereka bertanya tentang itu. Li'annahum kanu yas'aquna hina yasma'una kalam Allah fala yafhamuna. Karena mereka pingsan ketika mendengar kalam Allah sehingga mereka tidak memahaminya. Fa idza zala dzalika anhum sa'alu anhu. Maka apabila telah hilang rasa takut itu, mereka pun bertanya tentang apa yang Allah ucapkan. Al-khamis ayat kelima, anna Jibril yuhyihim ba'da dzalik. Nah, bahwa Jibril yujibuhum ahwan, bahwa Jibril yujibuhum ba'da dzalik, Jibril menjawab mereka setelah itu. Madza qala rabbukum? Siapa yang menjawab pertama kali? Jibril, karena li'annahul malik atau li'annahul malak al-muwakkal bil wahyi. Karena dia adalah malaikat yang diberi tugas untuk menyampaikan wahyu. Dan dialah yang pertama kali mengangkat kepalanya. As-sadisah yang keenam, dzikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Kenapa Jibril yang mengangkat kepalanya pertama kali? Karena dialah yang ditugaskan menyampaikan wahyu. Sabi'a annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li'annahum yas'aluna. Bahwa Jibril menyampaikan kepada penduduk langit seluruhnya. Seluruh penduduk langit, seluruh malaikat. Nah, disampaikan kepada mereka firman itu oleh Jibril, karena mereka bertanya kepada Jibril. Nah, kullama marra bi sama'in sa'alahu malaikatuha. Setiap kali Jibril melewati satu langit, maka seluruh malaikat-malaikat yang menghuni langit itu bertanya kepadanya. Ats-tsamina yang ke-8, annal ghasyiya ya'ummu, annal ghasyiya ya'ummu ahla samawati kullahum. Bahwa al-ghasyiya, yaitu tidak sadarkan diri, pingsan, menimpa penduduk langit seluruhnya. Nah, atas ayat yang ke-9, irtijafus samawati likalamillah, bergetarnya langit disebabkan karena ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalam Allah, langit bergemuruh, menggelegar. Kenapa menggelegar? Karena takut kepada Allah. Al-Asyara yang ke-10, anna Jibril huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Jibril dialah yang menyampaikan wahyu sampai di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya. Yang ke-11, dzikru istiraqi syayatin, penyebutan bentuk mencuri berita yang dilakukan oleh para setan. Bagaimana bentuknya? Cara mereka mencuri berita bagaimana? Berita langit. Bagaimana tadi? Bagaimana? Aduh, dah pada lupa lagi. Bagaimana istirahat syaitan? Sambung menyambung estafet. Nah, jadi bukan cuma satu setan yang turun, tapi mereka estafet. Ya, begini. Ya kan? Nah, sampai berita itu didengar oleh konco-konconya. Siapa konco-konconya saya? Para dukun dan tuasi. Sifat rukubi ba'dihim ba'dah. Ya. Cara rukub, ya, rukub yakni saling menunggang satu sama lain yakni bersusun. Yang disifatkan oleh Sufyan ibn Uyainah. Irsalus syuhub. Yang ke-13 irsalus syuhub. Syuhub jamak syihab. Apa tadi syihab? Bintang berekor. Ya. Dan itu adalah api yang sangat panas. Nah, yang mengejar mereka para setan yang mencuri berita gaib di langit. Tujuannya untuk membakar mereka. Annahu taratan yudriku syihab, terkadang ya bintang berekor itu mendapatkan dia, yakni membakar dia sebelum disampaikan berita langit itu. Terkadang juga dia sudah menyampaikannya kemudian baru ya disusul oleh bintang berekor itu. Fi uduni walihi minal ins, disampaikan, dibisikkan ke telinga ya, temannya dari kalangan manusia yaitu tukang sihir dan dukun. Kaunul kahini yasduku ba'dal ahyan. Keadaan dukun terkadang benar. Kenapa benar? Karena ada yang membisikkannya. Jadi bukan murni dia mengetahui perkara gaib. La ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Ya. Katakan la ya'lamu man fis samawati wal ard. Tidak ada yang mengetahui. Perkara gaib man fis samawati wal ard. Siapa saja yang berada di langit dan di bumi kecuali Allah. Jika ada sebagian yang mengetahuinya maka itu nisbi bukan mutlak. Seperti dukun ini, dia mengetahui perkara gaib itu nisbi. Kenapa? Karena ada yang membisikkannya. Adapun mengetahui perkara gaib secara mutlak hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Contoh yang lain, mengetahui perkara gaib yang sifatnya nisbi, rasul yang mendapatkan wahyu. Tahu beberapa perkara gaib karena wahyu yang didengarnya. Adapun mengetahui perkara gaib secara mutlak maka tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Yang ke-16 kaunuhu yakidu ma'aha mi'ata kadzbatin. Keadaan dia ya mencampur. Ya. Mencampur ma'aha yakni kalimah. Ha ini kembali kepada kalimah. Ya. Berita gaib tadi. Campur dengan kedustaan 100 kedustaan. Campur dengan 100 kedustaan supaya kedustaan itu tersebar di tengah-tengah manusia ya, sehingga mereka menerima kedustaan itu. Jadi tujuannya dicampur dengan 100 kedustaan apa? Agar diterima kedustaan-kedustaan itu hanya dengan satu berita yang benar. Sehingga berikutnya mereka ya dengan mudah menyebar kedustaan-kedustaan yang lain tengah-tengah manusia. Baik, kita tuntaskan ini ya. Jadi dia mencampur dengan kalimat yang didengar dari langit itu mi'ata kadzbah, 100 kedustaan. Ya, tujuannya supaya tersebar di tengah-tengah manusia sehingga mereka bisa menerima kedustaan-kedustaan yang diucapkan setelahnya. Yang ke-17 annahu lam yusaddaq kadzibuhu illa bitilkal kalimah. Bahwa mereka tidak tahu bahwa dia tidak dibenarkan kedustaannya kecuali dengan sebab kalimat itu yang didengar dari langit. Kalau bukan karena itu tentu dia tidak akan dianggap benar. Nah, pernah benar sekali sehingga yang lainnya dianggap benar. Padahal yang lainnya dusta. Sebabnya karena kalimat yang didengar dari langit itu. Minas sama. Yang ke-18, qabulun nufus lil batin. Ya. Jiwa-jiwa menerima kebatilan. Nah, ya, yang namanya sifat dasar an-nafs itu ammaratun bisu, selalu memerintahkan kepada kejelekan. Nah. Kaifa yata'allaquna biwahidah? Bagaimana mungkin mereka bergantung dengan satu, ya, satu berita yang benar? Wala ya'tabiru nabi mi'a, dan tidak menganggap 100 yang lain. Nah, hanya karena satu berita gaib yang dikabarkan oleh dukun, mereka menganggap yang lainnya benar. Ini menunjukkan apa? Nufus, jiwa-jiwa kita ini mudah menerima kebatilan. Itu sifat dasarnya, ya. Yang ke-19, kaunuhum yatalaqqa ba'duhum min ba'din tilkal kalimah. Keadaan mereka menukil, ya, menyampaikan kepada sebagian yang lain kalimat itu. Wa yahfazunaha, lalu mereka menjaga kalimat itu dan berdalil dengannya, ya. Nah, berdalil dengannya untuk menyatakan bahwa dukun itu selalu benar. Inilah sebabnya kenapa kedustaan-kedustaan dukun itu bisa tersebar, ya, karena masyarakat saling menukil satu sama lain, menyampaikan satu sama lain. Oh, fulan benar, ya, apa yang dikhabarkannya terjadi, disampaikan ke tetangganya, kemudian terus dari satu rumah ke rumah yang lain sampai satu kampung mengetahui semua. Nah, baik, ini yang menyebabkan tersebar, ya, perusahaan itu. Ya, talaqqa ba'duhum min ba'dih. Coba kalau mereka, ya, mereka mengatakan dukun itu banyak dustanya, ya, dan tidak terperdaya dengan satu, ya, satu tebakannya yang benar. Nah, tentu kebatilannya tidak akan menyebar. Baik, tapi bukan itu yang terjadi di lapangan. Faktanya selalu yang benar itu yang disinggung. Benar kan dukun itu pernah mengatakan seperti ini? Sehingga kedustaan-kedustaannya tidak diperhatikan lagi. Tersebarlah di tengah-tengah masyarakat. Yang ke-20, penetapan sifat-sifat. Ya, ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Itsbatus sifat. Dan antaranya apa tadi? Sifatul kalam. Kemudian sifat al-ulu. Khilafan lil Asy'ariyah al-Mu'tilah. Menyelisihi kelompok Asy'ariyah yang menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-21, anna tilka ar-rajafah wal ghasyah khaufan min Allah azza wa jalla. Bahwa ar-rajafah, bergetarnya langit, dan juga al-ghasyah, ya, pingsannya malaikat itu disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Al-22, yang ke-22 dan ini yang terakhir, annahum yakhruna sujadan, bahwasanya mereka yakhruna yakni tersungkur, ya, tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Nahtawi bihadza. Wa ilahuna jazakumullahu khairan. Tafadhal.